sing kudu melek kan sopir, nek penumpang kan kelasnya turu ngorok tekan genmu ten mawon. Pun tongke nek waya medun tak bayar, ngono niku. Ngantuk kaya rokok, ngono niku lho niku lho. Nggo napa jaga-jaga sak waya-waya mati, termasuk mati nih wong sing wis kaitung mati belajar. Lah mati belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Dan ini sing lagi gelem belajar diceritakan di anteng meriku merebuka heh merebuka heh iki hahe hahe canggah hulu nih ayak melet langsung peti dulu akhirat wong peti jenengane wareng wakhir karo Gusti Allah mulai kecomplung nonong neraka pelung diudek nonong neraka. Ora itu mati begitu arep mati diangkat maneh gantung kaya siwur siwur ciduk iwil-iwil ngoten nika. Akhire sadar tutuki meneh modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bo. Bosok mulo akhire jarene Mbah Wali pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ulangan wali